karo salat nek Mekah dhisik masjid nek Indonesia dhisik salat nek Mekah ayat syariat nek Indonesia ayat masa dadi wong sing tuku rak-rakan kuwi kan wong sing duwe piring wong sing tuku lemari kan wong sing duwe klambi wong sing gawe garasi kan wong sing duwe mobil. Jadi kowe nek ra ndek gadak ndek mobil ya aja gawe garasi. Kuwi jenenge kowe iki sombong. Ngono kupingmu rungokno. Nggih. Nggih. Sing gawe masjid wong sing salat. Lah dadi kowe iki nek ora wong salat ya aja gawe masjid maksudnya aku. Iya yari. Oh, nek pun rembuk wadeng, rembuk isine nggih. Isine masjid kan salat. Benuten. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih salat. Di luar salat jenengan nggih maca selawat. Mbok sing mantep ngono lho, aku kuwi. Pomune ngene kok kowe iki ragu, kowe iki kok ijek wedi iki piye to? Lah kowe manune tak sumpahe ra bareng kok. Pating plenyit kowe. Jenengan asalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih salat. Di luar salat jenengan nggih maca selawat. Nah, ngono to. Lah sakniki kula tak takok. Bedane salat karo selawat napa? Nah, Allah. Yang kowe bedane salat karo selawat orang ngerti dilarang selawat ya kowe mesti manut. Kowe bedane ra ngerti omah. Bosok takok Duri Azhari ngono dadi kone ana wong larang ki kowe wani. Ya kowe rasa ngomong nur ya ngono. Eh apa ngono rasa rono-rono. Wong ki disiarke radio Alidaya. Ya mula tak siarke, tak omongke kok nggih. Terangke mboten. Nek salat ana larangane ya. Ning nek selawat ki ora ana larangane. Wong ora ana pejabat nglarang selawat. Tak krungu. Sak endik-endike RT lho ora ana RT wani nglarang selawat. Sing nglarang ra pangkat tok mbok. Kau anjing menggonggong tapi lah tetap lalu. Yang ini risa ini omongamu dibuktake nek sholat ke ono larangane nek sholawat ke ora larangane ki bukti ini di monori dadi aku kau nek didekoni so nerangke omong kowe ngomong ri ngomong ki selawengi. Bar salat subuh nek dereng mletek srengenge kan mboten entuk salat apa. Mboten entuk kan sinonime dilarang to. Bar salat ngasar nek dereng angslop srengenge nggih mboten entuk. Wong wedok M. Perkara iki aku madhep rene lho. Nah, soalnya aku kan rang lakoni. Niku kan nggih mboten entuk salat apa. Berarti nek salat ana larangane. Ning nek selawat ki ora ana larangane wong SK-ne ana kok. Innamma wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Indonesia merdeka karena keimanan. Setelah merdeka yang ngisi harus orang iman. Tandane iman nomor lorong lakoni sholat. Jadi ini orang sholat kue tetap orang iman. Kue ketentuannya syariat. Kurawani ngerubah jadi Allah. Aku ora kepengin ana masalah.

muga-muga jenengan diparingi kuat duwe atakiat sedina sewengi ping 9. Allahumma nek jenengan paringi kuat atakiat sedina sewengi ping 9, ha ana harapan lungane nya. Wa dipethuk do, ngo dituntun mlebu swarga lahum fiha faqihatau wa lahum mayat daun salamung paulam mirrobir rohim pun saat ini nerangke wa mimma rozak naubyung. Assalamualaikum sing teko nange sing ditekani guyu sing nekake kemringet jenenge apa babaran mas pertama bekas bayi kok ramudeng. Sing nangis bayine, sing guyu bapakne, sing kemringet wong lanang-lanang rungokno. Ya gur sing nangis bayine, sing guyu bapakne, sing kemringet ibune, maksude apa? Nangis ki lambang keturunan nabi, maksudnya aku ya. Jadi semene iki asline keturunan nabi kabeh. Ning nek ora tau ngaji iso dadi gali ya. Ning nek gali gelem ngaji iso dadi santri, ning nek santri ora gelem ngaji ya iso dadi gali. Tapi lek endi bekas gali dadi santri apa bekas santri dadi rita samlo lambe muluri. Wong lanang guyu lambang seneng ati, bojone ngetokke jabang bayi le ngenteni sangang sasi, kemringet lambang rekoso sifat wanita ngetokke sirah menungso tarwane nyawa. Wong lanang aja siya siya nek didit ke ana ra didit ya golekno jare-jare kok mbudegi kowe. Dia terak sepiro, nek ngeplak banter, ngajak turu ngeyel lah. Entoe kok kaya ngono, yawa yawa. Tak golek ke idealis padha tuwane. Keres. Nangis lambang keturunan nabi, guyu lambang seneng ati, kemringet lambang reka, so tekane menung, so ana ngalam do. Nyokon sholat sedina pengli mau angger kowe iki jek duwe nyawa ya. Sing teko nangis, sing ditekani nangis, sok ben jenenge kepaten. Yo ora ana wong layat cenging sangira. Nyaren mati yo lek lah yo kowe yo padahal mubengi mabuk mbek aku lho. Sing mangkat sik odine ne. Sing teko guyu, sing tekani guyu ra ketung sithik ninggali sangu dia di nganten. Kampung dia blek kok. Nek bayi kon nggo gula moh jari bayine rung duyan kuwi. Kok niki ngombe yo. Soale mbok ning ngombe niyo. Layat yo ora ngeplungi jari wong mati ra butuh duit. Ya wong mati ra butuh duit tapi wong mati ki ragat nganggo duit. Kayak undangan ya ra nyumbang jare peh mung mohon doa restu. Boro-boro gelem teko. Ora teko sing ngentekke panganane sapa? Aduh. Diundang wong sugih ya ra nyumbang. Pas mung yai segoro teko ngene dinene wis seneng diam tenan jumatan ya ora tau ngeplungi jare lali wong lali kok pendak semua engono kok terus ndonga mepet babil akhirati